Bila kau bukanlah cinta sejati, mungkin aku takkan pernah mengerti hati yang tulus, setia yang indah, dan semua yang terjadi antara kita. Maaf untuk semua cara yang salah, itu hanya ikutku membuktikan tiada yang lain dalam hidupku. Sungguh tak ada maksud untuk menyakitimu. Sebentuk hatiku buat kekasihku, mengiring rinduku yang selalu untuknya. Memang tak selalu ada yang terbaik dari diri ini dan juga dirinya. Namun ku yakin cinta ini takkan pernah salah. Tiada yang lain dalam hidupku. Sungguh tak ada maksud untuk menyakitimu. Sebentuk hatiku buat kekasihku, mengiring rinduku yang selalu selalu ada yang terbaik dari diri ini dan juga dirinya. Namun ku yakin cinta ini takkan pernah salah. Ku yakin dirimu hanya untuk selalu untuknya. Memang tak selalu ada yang terbaik dari diri ini dan juga dirinya. Namun ku yakin cinta ini takkan pernah salah.